Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami. Segala jerih lelah kami, upaya kami, manusia yang berdosa, tidaklah menghasilkan keselamatan. Karena apapun yang kami lakukan, kami perbuat di dalam dosa dan pelanggaran kami. Hanya melalui iman dan percaya kepada-Mu, Engkau menolong kami. Kepercayaan kami kepada-Mu membawa kami menjadi taat dan patuh, hidup seperti yang Kau ingini. Satu rahasia yang luar biasa, kami memperoleh keselamatan itu ketika iman kami, ketika kepercayaan yang Kau berikan itu mengubah kami dari hari ke hari. Tuhan, biarlah iman yang ada di dalam diri setiap kami terus menolong kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk banyak talenta, untuk banyak karunia yang Kau berikan bagi kami. Namun kalau kami tidak melakukan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada-Mu, semua hanyalah kesia-siaan belaka. Tolonglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah waktu ibadah kami pada pagi hari ini membawa kami terus mengingat kasih dan pengorbanan-Mu untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, Saudara ya. Oktober, Saudara. Sebentar lagi November, Desember, sudah akhir tahun lagi, Saudara ya. Saudara, kita mengambil satu tema tentang kecerobohan yang menghancurkan. Ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 13, 14, 15, 16. Ya, bagaimana sikap Simpson, seorang yang dikaruniai Tuhan, seseorang yang mempunyai kekuatan yang begitu besar. Tetapi sayangnya, Saudara ya, dia harus mati dalam kehinaannya, Saudara ya. Saudara, tentunya ini bagian yang cukup panjang tentang Simpson, Saudara ya. Namun saya tidak mungkin ya mengajak Saudara membaca semuanya. Saudara-saudara yang sekolah minggu, Saudara bisa mengingat kembali cerita tentang Simpson, seorang hakim yang ditentukan Allah sebelum dia dikandung, Saudara ya. Sejak dalam kandungan ibunya itu sudah diberitahu, Saudara ya. Kemudian dia dilahirkan, kemudian dia hidup di tengah bangsa Israel yang mulai moralitasnya menurun, mulai meninggalkan Tuhan. Dan dalam penghukuman itu umat Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Untuk kesekian kalinya Tuhan menolong. Dan itulah gambaran bangsa Israel, Saudara ya. Saya akan mengajak Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. Hakim-hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita baca secara bergantian, Saudara ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Kalau saudara mendengar seorang yang mandul, saudara ingat cerita siapa yang pertama kali dalam sejarah? Abraham ya, Sarah. Kemudian berikutnya, sebelum hakim-hakim itu ada nabi namanya Samuel, saudara ya. Terus saudara ingat lagi siapa lagi? Sebelum Tuhan Yesus, berdekatan dengan Tuhan Yesus siapa? Siapa? Elizabeth atau Yohanes ya, anaknya ya. Saudara-saudara, ini cerita yang membuat kita mengingat bagaimana saya ingin katakan, lihat saudara ya, Tuhan berkarya dalam sejarah. Ya, melalui hal-hal yang biasa dalam tanda kutip, orang yang mandul kan biasa ya, ada di antara umat manusia. Tapi di sana Tuhan membuat keajaiban. Ya, dan Tuhan menolong umatnya. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, saudara, maka konteks yang harus kita pahami begini saudara ya. Ini umat Israel meninggalkan Tuhan berulang kali. Sudah ditolong ya. Kemudian meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, nyembah Allah lain. Ada ilah lain. Saudara, kalau kita baca cuma satu hari kita baca kitab Hakim-Hakim, rasanya kita tidak, aduh, ini kok umat Israel kok kebangetan gitu ya. Karena kita melihatnya ratusan tahun dalam waktu satu jam gitu saudara ya. Namun kalau kita perhatikan, itulah gambaran kehidupan kita. Kita ini kalau ditolong Tuhan gak lama saudara ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, lupa. Kadang-kadang persembahan, ibadah jadi ritual. Lupa. Bahwa itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan terus membuat keajaiban-keajaiban. Dan itu dicatat sepanjang sejarah, saudara ya. Ini menjadi latar belakang pemikiran kita, saudara ya. Kita baca ayat 3 sampai ayat 5, saudara ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Inilah latar belakang Simpson, saudara ya. Atas kebutuhan, ya, atas perhatian Allah terhadap umat Israel, Tuhan memberikan Simpson. Dan kalau kita melihat secara cepat kemudian ayat yang ke-14, Simpson kemudian lahir, ya, ayat yang pasal 13 ayat terakhir, saudara ya, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Saudara, ini mulai terlihat Simpson menjadi orang yang luar biasa. Dia punya kekuatan ketika roh kudus, roh Allah itu menguasai Simpson. Kita semua tahu kekuatan Simpson luar biasa. Dia mengalahkan singa, itu seperti kita kalau cuman mengalahkan ayam gitu ya. Tidak ada takutnya, tidak ada susahnya dia merobek mulut singa. Bahkan ribuan manusia, ribuan orang Filistin dihancurkannya hanya dengan rahang keledai. Bukti sejarah ini dicatat dan bagaimana Tuhan berkarya dan menunjukkan betapa luar biasanya Simpson, saudara. Tetapi dalam keluar biasaannya, dalam kekuatannya, dalam talenta yang luar biasa, dia punya kelemahan, saudara ya. Dia ketika tertarik dengan wanita, dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan merengek-rengek sama orang tuanya, minta tolong pada orang tuanya untuk melamar wanita itu. Walaupun sudah diperingatkan, walaupun tahu aturannya bagaimana seorang Israel itu harus menikah, dilanggar semuanya. Garis besar yang kita bisa tangkap, ketika seseorang punya talenta, punya kekuatan, tetapi tidak dididik atau tidak dilatih dalam kedisiplinan, maka yang terjadi, Simpson orang yang luar biasa, tapi seperti orang bodoh, saudara ya. Bayangkan di timna dia tertarik seorang wanita. Kemudian dia minta, memaksa orang tuanya, dia minta untuk melamar. Ya sudah, akhirnya orang tuanya gak ada cara lain. Terus dia mulai buat pesta. Ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Simpson. Ketidaktaatan Simpson. Dia tidak mendengar orang tua. Dia tidak melihat aturan Taurat. Dia punya kelebihan, dia punya kekuatan. Dia seorang nasir. Dia seorang yang sudah dipersembahkan. Hidupnya sudah harusnya dipisahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia melanggar semuanya. Dia mengadakan pesta pora dengan anggur. Padahal hidupnya tidak boleh makan dari pohon anggur, saudaranya. Dia tidak boleh menyentuh bangkai. Ya, seorang imam atau nasir Allah, ketika dia melakukan tugasnya, panggilannya, dia tidak boleh menyentuh makhluk yang mati, saudaranya. Karena itu pelanggaran. Dia mengambil madu dari bangkai. Dia mengambil istri orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mendengar suara Tuhan. Sekalipun dia orang yang luar biasa dengan kekuatannya, tetapi ketika kekuatannya itu tidak dilatih untuk taat mendengar apa yang Tuhan katakan, maka lompat langsung dia akhirnya hidupnya menderita dan dipermalukan. Matanya buta dalam pengirikan, kemudian dia dibuat lelucon oleh bangsa Filistin. Saudara, ini hal yang menyedihkan, saudara ya. Ketika karunia, talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, namun kita tidak melatihnya untuk digunakan untuk bagi Tuhan, maka sekalipun itu kekuatan yang besar, tapi justru bisa hidup dan mempermalukan dirinya, saudara. Simpson meminta gadis dari Timna. Kemudian dia mengadakan pesta pora, memaksa orang tuanya melamar. Lalu dia membuat teka-teki. Jelas dia membuat teka-teki yang dia tahu nggak ada orang yang tahu jawabannya. Ya, saudara bisa baca ya apa yang jawabannya itu singa yang dibunuh dia keluar madunya, saudara ya. Saudara, tidak ada yang tahu. Tetapi selama 7 hari pesta pora, istrinya merengek-rengek. Ya. Wanita yang mau dinikahinya, yang menjadi istrinya itu merengek-rengek. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau tidak, 30 orang yang bertaruh teka-teki akan membunuh keluarganya. Diberitahu. Saudara, ini lihat kesalahan Simpson ketika dia tidak mendisiplin dirinya, tidak melatih dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun itu adalah karunia yang besar, bisa berbahaya. Ceritanya enggak lama, saudara. Itu ayat pasal 14. Kemudian ketika kita melihat pasal 15, 16 yang menjadi ending dari cerita Simpson, kita tahu kemudian dia tertarik lagi dengan pelacur dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Delilah. Ketika dia tertarik dengan Delilah, ini saya enggak masuk akal. Dia sudah minta kekuatannya diberitahukan. Dia kasih hal yang tidak sesungguhnya, katakan gitu ya. Oh, saya supaya hilang, saya mesti diikat oleh tali yang baru. Saudara, betapa bodohnya Simpson menurut kacamata kita ketika kita melihat hal ini. Ya, betapa bodohnya Simpson. Sudah dirayu, tapi kok tetap begitu? Kalau kita membaca bagian itu, maka selesai. Kita membaca, kita cuma berpikir, oh bodoh nih Simpson. Tapi kalau kita mau berdiam diri, merenungkan firman Tuhan. Ya, satu minggu ini saya baca bagian ini berulang-ulang, saudara ya. Baca bagian ini berulang-ulang, kemudian baca perbandingan tafsiran. Kemudian saya terus berdiam diri, saya coba, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan kepada umatmu GKI Cimone? Saudara, bersamaan dengan pergumulan yang saya alami, maka ada berita yang kuat yang ingin saya sampaikan. Tuhan beri karunia kepada saudara. Tuhan beri talenta kepada saudara. Tuhan beri kekuatan kepada saudara. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan mengizinkan ada sisi kelemahan yang ada dalam setiap diri saya dan saudara. Saudara ingat ketika Paulus meminta Tuhan cabut duri dalam daging. Tapi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya Tuhan sengaja membiarkan kelemahan itu ada dalam diri Paulus supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Kelebihan Paulus apa? Wah, luar biasa. Dia orang yang taat, dia orang yang pandai, dia orang yang punya karakter yang kuat, dia mempunyai kepemimpinan yang luar biasa, dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang luar biasa. Tetapi dia punya kelemahan. Kita tidak tahu secara jelas. Namun itulah yang ada pada diri saya. Ada yang diri saudara yang punya berbagai kemampuan, tetapi saudara mempunyai kelemahan. Dan itu juga ada dalam diri Simpson. Orang yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, tetapi ketika bertemu dengan seorang wanita, hatinya sudah jadi seperti anak-anak. Seorang penafsir berkata bahwa Simpson ini punya kekuatan luar biasa. Tetapi ketika dia jatuh cinta, dia sudah sifatnya kayak kanak-anak. Alkitab dikatakan dia merengek-rengek, minta sama orang tua. Minta dinikahkan. Saudara, ini hal yang menjadi pesan bagi kita. Kita harus paham bahwa kita diberi kelebihan. Saya tidak tahu kelebihan saudara apa. Bisa jadi, ya, katakan yang di gereja ini, begitu ya. Saudara bisa bermain musik dengan baik. Itu kelebihan saudara. Talenta saudara. Tapi ketika saudara tidak latih, tidak disiplin, tidak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka keterampilan saudara, talenta saudara, hati-hati bisa membawa saudara jauh dari Tuhan. Saya kenal seorang yang dia otodidak belajar musik. Kemudian dia bermain musik dengan baik. Lalu punya kesempatan karena dia sudah mulai ngelesin dengan kesederhanaannya, dia sekolah musik. Lulus sarjana sekolah musik. Ya, sekolah musiknya sekolah musik rohani, saudara ya. Mulai dia pelayanan di gereja-gereja, ya. Dia komitmen mempersembahkan hidupnya pelayanan di gereja. Saya lihat itu permainannya juga, karena saya memang ya melihat hanya dia yang baik gitu, saudara ya. Saya lihat dia karunianya luar biasa. Tetapi mulai ada punya teman, dia dipanggil, ayo main di kafe, ya. Pertama dia mikir-mikir, ya di kafe, tapi saya gak mau yang malam minggu ya, karena minggunya saya pelayanan. Terus waktu berjalan, tahun berganti, tawarannya meningkat. Kamu ini banyak yang minta loh, malam minggu gak apa-apa, jam 12 kamu boleh pulang, gajinya dua kali deh. Wah, mulai mikir-mikir. Terus mulai banyak orang tertarik dia, mulai dia gajinya luar biasa. Mulai dia ngomong sama gereja, boleh gak pelayanan saya, karena saya sampai malam, saya musiknya sore saja. Saudara lihat pergeseran itu, saudara lihat pergeseran itu. Mulai dia mulai meninggalkan Tuhan. Teman-temannya mulai mempengaruhi dia. Sudahlah, pelayanan ya pelayanan, jangan fanatik. Ke gereja ya ke gereja, jangan fanatik. Sesekali gak apa-apa, ini kan lumayan gitu loh. Ini uangnya banyak gitu ya. Saudara, ketika kita tidak ada ketaatan, melatih diri atas talenta yang kita persembahkan kepada Tuhan, hati-hati. Ini contoh tentang bagaimana menggunakan talenta. Lalu yang kita ambil contoh lain, berkat Tuhan. Contohnya apa, saudara ya? Finansial kita, uang kita. Wah, kita kalau tidak dari kecil melatih memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan saudara berdoa gini, nanti Tuhan kalau gaji saya 100 juta, nanti 90 juta saya kasih ke Tuhan. Saya cukup dengan 10 juta. Wah, ini doa yang luar biasa, saudara ya. Karena pikirannya gini, 10 juta kan besar gitu ya. Tapi kalau nanti kejadian beneran, waduh 90 juta aku hidup pakai apa Tuhan gitu ya. Ceritanya bisa berbeda. Saudara, berkat Tuhan, kekuatan saudara ketika tidak dilatih untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita bisa melihat refleksi dari apa yang dialami Simpson. Dia punya kekuatan, tetapi dia tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, saya dilatih oleh orang lain, bukan diri saya sendiri, karena saya waktu kecil ya, bagaimana memberikan perpuluhan dari sekolah minggu. Itu sebabnya saya sounding kepada guru-guru sekolah minggu, ajar anak-anak itu memberi persembahan perpuluhan. Bukan karena saudara, maaf nih ya, tidak merendahkan. Berapa sih uangnya yang dipersembahkan ke anak sekolah minggu ke gereja? Enggak begitu besar. Tetapi masalahnya bukan nilainya. Bagaimana hati yang taat kepada gereja. Saudara, saya dilatih itu tanpa saya sadari. Dan ketika saya mulai bekerja, sebelum saya bekerja saya diingatkan buah sulung, gaji pertama. Ya, kalau dunia mengajarkan apa, saudara ya? Gaji pertama untuk makan-makan, foya-foya. Saudara, coba pikir ulang, saudara. Coba pikir ulang. Saya pernah ceritakan kerja di Broko di sini tahun 93. Saya kontrak di Taman Cibodas dengan 5 orang laki-laki. Saya di tempat, ya gak tahu kenapa saya selalu di tempat yang tidak nyaman, saudara ya. Terus teman-teman lalu ayo makan-makan, kan ini gaji pertama. Saya ngomong, saya gak punya gaji, bulan ini saya gak gajian. Ya ngomong gitu ya, 100% saya persembahkan ke Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena ada orang yang melatih saya. Jadi kalau mau memuji, jangan puji saya yang memberi persembahan sulung. Puji guru-guru sekolah minggu yang menceritakan, mempengaruhi saya, sampai saya itu bisa memberikan persembahan. Tahu poinnya ya, saudara ya. Jadi kalau muji, jangan muji saya. Ya, kalau saya berhasil sini, puji guru sekolah minggu. Ya. Saya waktu mau kerja pertama, orang tua ingetin, kamu sudah janji loh ya. Gaji pertama untuk gereja. Jadi kalau saya bisa mampu memberi, itu puji guru sekolah minggu, puji orang tua saya. Ketika saya mau gajian, papa telpon. Ingat ya, uang itu bukan milikmu. Waduh, saudara, saya jadi gak berani. Saya cuma minta izin Tuhan, ini saya cuma buka saja. Amplopnya saya hitung, terus saya transfer utuh. Terus papa ngomong, walaupun hanya dengan tidak sampai separuh, papa akan kirim. Jadi satu bulan ke depan saya ngirit lagi hidupnya, saudara ya. Saudara, kekuatan finansial kita, kalau kita tidak latih dari sekarang, nanti kita merasa berat. Nanti kita tidak akan bisa, bahkan kadang-kadang kita lebih besar keinginan daging kita. Kalau ditanya, saya ingat sekali saudara ya, saya waktu kerja pengen beli motor. Teman saya yang satu angkatan, kakak kelas lebih baik sedikit katakan gitu ya, gajinya lebih tinggi dikit. 1-2 bulan dia beli Tiger, motor yang pertama kali keluar jenis Tiger. Kalau ditanya saya juga pengen saudara ya, tapi saya cuma pengen beli motor biasa saja lah. Waktu itu Astrea gitu ya. Astrea Prima itu sudah muncul, itu motor baru saudara ya. Tapi saya gak bisa beli. Karena gaji berikutnya saya beri ke orang tua. Saudara, jangan puji saya melakukan itu. Tapi puji guru sekolah minggu, puji orang tua saya. Puji kenapa mereka bisa seperti itu. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu pujilah Tuhan yang bisa memanggil umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke bagian kita saudara ya, Simpson orang yang punya kelebihan luar biasa. Tetapi dengan kelebihannya dia bertindak ceroboh. Dan kecerobohannya, kesembronoannya ini, ujung-ujungnya sebelum mati matanya dicungkil. Dia ditipu oleh wanita namanya Delila. Akhirnya dia menjadi budak. Untung-untung Tuhan masih dengar doanya untuk terakhir kalinya. Ketika dia dipermalukan di kalangan bangsawan Filistin, dia buta. Dia minta anak kecil, tuntun saya ke tiang utama gedung agar saya bisa bersandar. Di sana dia ingat Tuhannya. Ya, dalam tanda kutip nih saudara ya, untungnya si Simpson ini masih ingat Tuhan gitu ya. Untungnya. Kenapa saudara? Itu sebabnya Tuhan memberikan kelemahan kepada Simpson. Ya, kelemahan itu seharusnya membawa dia dekat kepada Tuhan, bukan menutupi dengan kelebihannya. Saudara, saya ceritakan ini bukan karena saya ingin menggurui saudara. Saya ceritakan ini karena inilah diri saya. Saya malu menjadi hamba Tuhan. Saya gagal dalam pelayanan. Karena kerap kali saya tidak mau, tanpa saya sadari, tidak mau mengakui kelemahan. Saudara, dalam pergumulan yang saya alami, saya mencoba terus dekat kepada Tuhan. Tuhan, saya mesti apa? Saya mesti ngelakuin apa? Tuhan, terima kasih memberikan kelebihan-kelebihan talent. Karena itu saya sharingkan ini menjadi bagian firman Tuhan hari ini. Kalau saudara diberi kelebihan, apapun, saya tidak tahu kelebihan saudara. Yang tadi saya contohkan talenta, kemudian kekuatan finansial. Tapi kelebihan saudara bisa hal yang lain saudara ya. Saudara bisa menjadi orang yang sabar. Itu menjadi kelebihan saudara. Tetapi sisi kelemahan yang lain bisa saja saudara menjadi orang yang lambat. Itu satu paket saudara ya. Yang disampaikan penginjil aksi pada pernikahan beberapa minggu lalu saudara ya. Kadang-kadang kita harus paham bahwa ada sisi tertentu yang membawa kita pada sesungguhnya betapa lemahnya kita. Dan Tuhan meminta saudara dan saya, kalau saudara punya kelebihan itu dididik, didisiplin, dibawa ke Tuhan. Lalu kelemahan itu pun dibawa ke Tuhan. Contohnya apa saudara ya? Saudara, mari kita melihat cerita Samuel. Samuel itu kan sudah dijanjikan ya. Mamanya minta anak. Kemudian ya sampai sekian tahun. Kemudian dia bawa anak itu ke Tuhan, dipersembahkan ke rumah Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Sama. Dia dijadikan nasir Allah. Dia tidak lagi, dia harus makan makanan yang berbeda. Saudara, kekuatan dalam dirinya, kelebihan dalam dirinya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Samuel diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dia peka terhadap Tuhan. Ya, Yohanes walaupun dia harus mengalami mati dipenggal. Tapi bagaimana pelayanannya, bagaimana dia menjadi berkat. Memang dia mati dalam penjara, tetapi dalam kehormatan dia dipenggal. Satu dedikasi yang menjadi hari ini menjadi penghormatan. Tapi berbeda dengan Simpson, saudara ya. Dia orang yang nasib Allah luar biasa, tetapi mati dalam kehinaan. Itu sebabnya saudara, mari kita menyadari saudara ya. Jangan sampai kelebihan kita, kekuatan kita membuat kita kemudian ceroboh. Kemudian kita justru menghancurkan diri kita. Seorang penafsir berkata, salah satu masalah utama dari Simpson. Ya, dalam dua artikel dia menulis adalah ketidaktaatannya. Kemudian diberikan penjelasan. Pertama, dia tidak taat sama orang tua. Dia tidak taat dengan aturan-aturan Taurat. Dia bertindak semaunya sendiri. Lalu di tafsiran yang lain digambarkan demikian, saudara ya. Kalau seseorang sudah mulai tidak taat, dia mengikuti keinginan siapa, saudara? Kalau dia tidak taat, dia mengikuti keinginan hatinya, keinginan kedagingannya. Berbeda dengan dia taat, dia akan mendisiplin hatinya. Nah, ini sebabnya penafsir ini berkata masalah utama adalah ketidaktaatan kepada otoritas Allah melalui orang tua, melalui hukum-hukum Taurat yang sudah diberikan kepada Simpson, dilanggar saja semua. Memang dia punya kelebihan, memang Alkitab mencatat dia dipakai Tuhan, ya, karena dia berhasil mengalahkan orang Filistin, bahkan ketika menjelang kematiannya lebih banyak bangsa Filistin yang dibunuh. Tetapi karena dia membiarkan kelemahannya, dia tidak menyerahkan kelemahannya, dia tidak belajar untuk tunduk atas otoritas Allah. Di akhir hidupnya, dia mengalami berbagai hal yang menjadi kesulitannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita, bukan sekedar mendengar cerita Simpson. Bahwa sesungguhnya gambaran Simpson ini adalah gambaran kita. Ketika kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, maka cenderungnya tanpa kita sadari kita akan menekan orang lain. Tanpa kita sadari kita akan bertindak semau kita sendiri. Dan itu sebabnya akhirnya nafsu kita, kedagingan kita akan menguasai. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak ceroboh dan menuju kehancuran? Lalu bagaimana caranya sekalipun dalam kekuatan, ada paket kelemahan dalam diri kita, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin mengakhiri dan mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini menjadi penutup bagi kita. Nasihat supaya hidup kudus. Saya bacakan untuk saudara 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Akhirnya, saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Karena inilah kehendak Allah, ayat yang ketiga dengan jelas dikatakan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi ini contoh bagaimana hidup kudus dalam pernikahan, ya. Mengambil seorang istri, hidup dengan istri, dengan kudus dan penuh hormat dengan pasangan, saudara ya. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas. Dan semuanya ini seperti telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tetapi kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu supaya saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Amin. Saudara, bagian ini ingin mengajarkan ketika saudara diberi kelebihan kekuatan, saudara harus hidup di dalam kekudusan. Karena kelebihan ataupun kelemahan saudara, kelebihan bisa menghancurkan, kelemahan juga bisa menghancurkan, tetapi ketika kita bawa, kita hidup di dalam kekudusan, maka kekudusan itu akan melindungi saudara. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita, saudara ya. Beberapa tahun saya mendengar, saudara ya, ini saya tidak usah ceritakan secara detail siapa namanya, enggak saudara ya. Ini saya ceritakan kasusnya, bukan terjadi di Jemaat Cimone, saudara ya. Kasusnya saya ceritakan, ini kasus yang umum saudara ya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan saudara ya. Dia bekerja dengan hati yang tulus, dia bekerja dengan memulainya dengan baik. Tetapi temannya yang satunya juga sama, mengawali pekerjaannya dengan baik, dengan tulus. Namun yang pertama ini, dia bekerja dengan kepolosan, dengan rasa syukur, ya. Lalu satunya ini bekerja, lama kelamaan muncul ada sesuatu dalam dirinya. Mulai yang satu ini sama-sama rajin ke gereja, yang satu menjaga hidup dengan ketulusan, mulai yang satunya tanpa disadarinya dia mulai ngomong yang negatif, ya. Dia menceritakan orang lain, dia menceritakan, lalu itu menjadi pola yang biasa, saudara. Kalau dalam gereja tidak ketahuan, semuanya sama rajin, sama baik. Tetapi dalam kumpulan, kemudian tanpa disengaja yang satu seringkali ngomong-ngomong yang negatif. Satu masa terjadi resesi, saudara ya. Perusahaan mengalami masa sulit. Kemudian harus di PHK. Saudara, pimpinannya mulai harus menyeleksi. Terpaksa dia harus mengurangi karyawan. Ini dua-duanya kerjanya baik, ya. Bukan kerjanya tidak baik, ya. Kedua-duanya kerjanya baik, ya. Tetapi yang satu omongannya enggak baik. Pimpinannya kemudian harus mengambil keputusan yang sulit karena menurut perusahaan dia harus semuanya diterima. Kerjaannya dua-dua baik. Tapi kemudian yang satu ini memikirkan begini, yang pertama ini dia ngomongannya itu baik, kerjanya baik. Yang satu ini kadang-kadang jelekin orang lain. Kalau saudara jadi pimpinan, yang harus di PHK yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tahu sendiri saudara ya. Jadi pola hidup dua orang ini yang akhirnya yang menolong. Yang akhirnya menolong kehidupan dari orang yang pertama ini karena kehidupannya. Orang ini dia harus di PHK. Saudara lihat, hidup di dalam kebiasaan yang baik, dalam kekudusan, sesungguhnya memproteksi kita. Ngerti saudara ya? Orang Kristen itu punya proteksi dari Roh Kudus. Dan kalau dia hidupnya kudus, dia dipisahkan, dia berbeda dengan orang dunia. Maka orang Kristen yang demikian disantet pun tidak bisa. Saya kasih tahu. Ya, dibunuh pun tidak bisa oleh orang lain. Tetapi kalau orang Kristen kemudian dia kumpulannya di antara penjemooh, orang Kristen yang kemudian omongannya sembarangan, ketika ada seleksi alam, ini saya katakan seleksi alam, dia mulutnya, perbuatannya tidak bisa memproteksi dirinya. Itu sebabnya kalau kita kembali ke bagian ayat ini, dikatakan ya, supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Kemudian karena kehendak Allah adalah pengudusanmu. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita, Allah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan waktu nulis aturan ini kira-kira pengen menyulitkan saudara, pengen nyusahin saudara, atau pengen menunjukkan kasihnya melindungi saudara dari si jahat. Itulah sebabnya Tuhan memanggil saudara untuk hidup dalam kekudusan. Saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Supaya saudara ketika ada panah api dari si jahat tidak tembus. Karena perisai iman itu menolong saudara. Wah, saya gak mau susah jadi orang Kristen. Hidupnya harus gini susah. Silahkan, saudara silahkan. Silahkan. Tetapi nanti kalau ada seleksi alam, maka kita harus menerima konsekuensi dipecat. Kalau ada panah api si jahat, maka kita yang akan terbakar. Tapi kalau kita hidup dengan kekudusan, kita dipanggil dan kita mempersembahkan hidup kita, kita akan diproteksi oleh Tuhan. Biarlah kita belajar dari pengalaman Simpson. Kelebihan dan kekuatan membawa saudara dan saya dekat kepada Tuhan. Hidup sebagai nasir Allah. Hidup yang berbeda, dipisahkan. Hidup yang terus memahami kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami menyadari kami begitu lemah. Tuhan, beri kami kekuatan. Kadang kami lupa, kadang kami sombong. Tuhan, beri kami kelemahan. Kadang justru membawa kami jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan ingin memanggil kami dalam kekuatan kami. Kami mempersembahkannya kepada Tuhan. Dalam kelemahan kami, kami berusaha hidup bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah melalui roti dan anggur, kami kembali diingatkan, sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam kekudusanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.